Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. Insyaallah kita tuntaskan pembahasan atas nasab pada pertemuan kali ini. Barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya, ada contoh tentang makna au, ya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yasidun. Nah, mi'ati alfin di sini orang, ya, umat, au yasidun itu lebih. Nah, jadi terkait dengan dakwah Nabi Yunus alaihissalam, ini beliau sebelum dimakan oleh ikan, dakwahnya ditolak sama kaumnya. Tapi setelah keluar dari perut ikan, mereka-mereka yang asalnya menolak itu, yang kemudian Allah batalkan azab untuk mereka ketika mereka menentang dakwah Nabi Yunus, terancam dengan azab, mereka batalkan dari Allah azab mereka itu. Saat itu barakofikum, mereka kembali menyambut Nabi Yunus alaihissalam, beriman kepada Nabi Yunus, ditambah dengan umat-umat yang baru selain mereka, sehingga Nabi Yunus termasuk nabi yang dakwahnya diikuti oleh banyak pengikut, ya, setelah sebelumnya ditolak. Nah, sampai 100.000 au yazid, bahkan lebih. Nah, wallahu taala alam. Selanjutnya al mas'alatu al isruna. Idza atafta ala dhamiri arfi al-mustatir fa hukmuhu al-muttasil. Dalam burung wujud tafsil, baiklah, wabaina ma ataf ta'alai syait ujub tafsir bainahu wa bainama ataf ta'alai syait. Nahu ibarat anta wa zaidun wa minhu qawlu ta'ala uskun anta wa zawjuka al-jannata. Thank you. Nah, jadi kalau engkau mengatofkan sesuatu pada domir rofa mustatir, maka hukumnya sama seperti mutasil pada poin yang ke-19 itu ya. Artinya wajib dipisah antara domir mustatir rofa tadi dengan atof. Ya. Nah, contoh idrib anta wa zaidun. Nah, zaidun ini atofnya kepada domir mustatir yang tersimpan pada lafaz idrib. Sedangkan antanya di sini taukid. Nah. Di antara contohnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, uskun anta wa zaujukal jannah. Nah, zaujuka ini atofnya kepada siapa? Pada domir mustatir rafa yang tersimpan pada lafaz uskun. Anta taukid. Bawahnya waqad warida fin nadomi kathiran al-atfu ala domiril madkur bila faslin. Waqad warida fin nadomi kathiran al-atfu ala domiril madkuri bila faslin. Laqaulihi qultu it aqbalat wazuhrun. Qultu it aqbalat wazuhrun tahada. Kani ajil fala kani ajil fala ta'assafna ramla Nah, sungguh banyak diriwayatkan dalam nazom-nazom syair-syair atau pada domir tersebut, domir mustatir rofa bila faslin tanpa pemisah. Contoh kultu, aku katakan it aqbalat ketika dia datang wazurun dan wanita wanita yang bagus wajahnya tahada. Lengkak-lengkok kani ajil fala ta'asafna ramla, seperti domba-domba betina yang melewati pasir-pasir di gurun pasir ya. Nah, jalannya itu gak lurus ya. Nah, zuhron itu jamak dari zahra. Di sini atof kepada akbalat. Nah, zuhron atof kepada domir mustatir yang terkandung pada lafaz akbalat itu hiya. Tanpa ada pemisah. Nah. Baik. Bawahnya waqad wurida dzalika fin nasri qalilan. Waqad wurida dzalika fin nasri qalilan. Hakka sibawai rahimahullahu ta'ala. Hakka sibawai rahimahullahu ta'ala. Marartu birajulin sawain. Wal ajam baik. Dan hal itu juga diriwayatkan dalam kalam-kalam biasa, bukan nadom, tapi cuma sedikit, yakni atof kepada dhamir rafa mustatir tanpa pemisah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sibawai rahimahullahu ta'ala, ucapan martu birjulin sawain wal adamu. Nah, al adamu ini rafa atof kepada dhamir mustatir yang terkandung pada lafaz sawain. Wallahu ta'ala. Naam. Al-mas'alatu al-hadiyah wa isrun. Masalah yang ke-21. Al-akfu al-dhamiril marfu al-munfasiru la yahtaju ila fasdin. Nahu zaidun maqama illa huwa wa amrad. Al-atfu ala dhamir al-marfu al-mufassir la yahtaju ila fasdin. Nahu zaidun maqama illa huwa wa amran. Wa kadzalika ad-dhamiru al-mansub al-muttasil wal-mufassil. Nahu zaidun dharabtuhu wa amran wa ma akramtu illa iyyaka wa amran. Zaidun dharabtuhu wa amran wa ma akramtu illa iyyaka wa amran. Atof pada dhamir rafa mufasil tidak butuh pemisah. Contoh zaidun maqama illa huwa wa amran. Amran atof pada huwa. Huwa sini dhamir rafa mufasil. Tidak ada pemisah. Demikian pula atof pada dhamir nasab mutasil atau dhamir nasab mufasil. Tidak usah pemisah. Zaidun baratuhu wa amran. Amran atof kepada dhamir ha, dhamir apa ini? Nasab muttasil tanpa pemisah. Ma akramtu illa iyyaka wa amran. Amran atof kepada iyyaka, dhamir nasab mufasil, enggak pakai pemisah. Al mas'alatu ats-tsaniyah wal isrun. Masalah yang ke-22. La yuqtafu ala dhamir al-majrur illa bi'i'adatil jari la yuqtafu ala bomiri al majruri illa bi i'adatil jari lahu. Nahu marartu bika wa bi zaidi. Wala yajuzu marartu bika wa zaidin. Hadza madhhabul jumhur. Wa ajaza dhalika al-kufiyuna. Wa ajaza dhalika al-kufiyuna. Wa ikhtarahu Ibnu Malik. Wakhtarahu Ibnu Malik wa asyara bi qaul wa asyara ilaihi bi qaulihi wa asyara ilaihi bi qaulihi wa audu khafidin ladai atfin ala bomiri khafidin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman id qad ata fin nasri wa nadmi sahihi musbata. Wa audu khafidin ladai atfin ala bomiri khafdin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman id qad ata fin nasri wa nadmi sahihi musbata. Baik. Tidak boleh ataf kepada domir yang mahal jar kecuali dengan mengulangi huruf jar yang mengejarkan domir itu. Jadi kalau ataf kepada domir yang jar tak boleh kecuali dengan membawa juga atau mengulangi juga huruf jar yang mengejarkan domir tersebut. Contoh martu bika yang mengejarkan bika ba wa bi zaidin harus dikasih juga bi zaidin. Enggak boleh martu bika wa zaidin. Tapi ini pendapat jumhur ahli nahwu. Ahli nahwu kufah membolehkannya yakni tanpa mengulangi huruf jar yang mengejarkan dhamir itu. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Malik. Beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa autu khafidin ladikat fin ala dhamir khafidin laziman qatuila. Pengulangan huruf khafid untuk yang ataf pada dhamir yang khafid harus dilakukan. Walaysa indi laziman itqat ata fin nasr wa nadmi sahih musbata. Tapi menurut saya tidak harus karena disebutkan dalam kalam nasr dan nadom yang sahih penetapannya. Nah, jadi bagi orang-orang kufah dan Ibnu Malik ucapan marfu bika wa zaidin itu enggak masalah ya. Tapi untuk yang jumhur ahli nahwu lainnya enggak boleh, harus ada pengulangan huruf jar yang mengejarkan dhamir tersebut. Marfu bika wa bi zaidin. Al-mas'alatu Ats-tsalitsata al-mas'alatu ats-tsalitsatu wa isal. Masalah yang ke-23. Qad yuhdafu al-maqtufu alayhi lidhalalati alayhi. Qad yuhdafu al-maqtufu alayhi lidhalalati alaih wacu'ila minhu qalu ta'ala wacu'ila minhu qalu ta'ala afalam takun ayati tutla alaikum wa takdir alam ta'tikum ayati. Nah, terkadang maktuf alaih dibuang karena ada petunjuk yang menunjukkannya. Maktuf alaih matbu. Di antara contohnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, afalam takun ayati tutla alaikum. Nah, falam takun itu atof. Adapun matbuknya dibuat, takdirnya ialah alam takun ayati. Jadi kalau disambung itu alam takun ayati, alam takum, alam taktikum ayati, falam takun tutla alaikum. Nah, gitu ya. Al-mas'alatu ar-rabi'atu wa isrun. Masalah yang ke-24. Al-atfu laisa mukhtassan bil asma. Al-atfu laisa mukhtassan bil asma. Bal yakunu fiha wa fil af'al. Bal yakunu fiha wa fil af'al. Nahu yakumu zaidun wa yakudu. Ja'a zaidun wa raqiba. Ifrid zaidan wa kum. Jadi atof itu tidak hanya untuk isim dengan isim, ya, tapi bisa isim dengan isim juga bisa fiil dengan fiil. Contoh yakumu Zaidun wa yakudu. Yakudu atas kepada yakum fi'il dengan fi'il. Ja'a Zaidun wa rakiba. Rakiba fi'il atas kepada ja'a fi'il. Ibrib Zaidan wa kum. Kum atas kepada ibrib fi'il dengan fi'il. Al-mas'alatu al-khamisatu wa isrun. Masalah yang ke-25. Ya juzu ayyuqtafa al-fi'lu al-ismi al-mushbihi lil-fi'li kasmil fa'il wa nahwi. Ya juzu ayyuqtafa al-fi'lu al-ismi al-mushbihi lil-fi'li kasmil fa'ili wa nahwihi. Wa yajuzu aydan aksu hadha. Fal awal nahwu qawli ta'ala fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a. Wasani qawlu wasani nahwu qawli sya'ir fa'alfaituhu yawman yubhiru aduwahu fa'alfaituhu yawman yubhiru aduwahu wa mujrin ato'an yassahikul ma'abira. Wadhalika qawluhu waqtif alasmin syifi fitin fi'la wa aksan istamil tajidhu sahla. Waqtif alasmin syifi fitin fi'la wa aksan istamil tajidhu sahla. Nah, boleh fi'il atau kepada isim yang menyerupai fi'il seperti isim fa'il atau yang lain. Boleh juga sebaliknya, isim yang menyerupai fi'il atau kepada fi'il. Contoh yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal mughirati subhan fa asarna bihi naf'an." Perhatikan, fa asarna fi'il atas kepada al-mughirat, isim yang terabas seperti fi'il, isim fa'il. Contoh yang kedua, ucapan penyair, "Fa alfaituhu yauman yubiru aduwahu wa mujrin ato'an yastahikul ma'abira." Mujrin isim yang menyerupai fi'il isim fa'il ya. Atof kepada yubiru fi'il gak masalah. Seperti ucapan Ibn Malik, waqtif alasmi alasmin sifi fi'lin fi'la, atofkan isim yang menyerupai fi'il kepada fi'il, atau atofkan fi'il kepada isim yang menyerupai fi'il. wa aksan, dan sebaliknya. Istakmil, gunakanlah, tajid usahalah, engkau akan menjumpai kemudahan padanya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang ataf. Pembahasan berikutnya tentang tajal, tawabik terakhir dalam jajaran tawabik, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.